Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Telah lama kau tinggal, lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Jangan kerindu my car.